ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bolehkah menjual barang yang sama dengan harga yang berbeda kepada orang yang berbeda? Ya, enggak ada masalah ya kalau dia menjual apa namanya dengan ketentuan yang tidak ada pelanggaran syariat di situ. Ada si A datang ke saya. Ini buku. Buku ini harganya 30.000. Ya, saya jual kepada si A 30.000. Datang si B, kebetulan dia kerabat saya, sudah saya jual sama dia 25.000. Boleh atau tidak? Hah? Boleh saja, kan beda harga dalam hal itu. Enggak ada masalah. Saya mau menjual, keuntungan saya buat seperti umumnya orang, saya turunkan, saya sedikitkan, itu kembali kepada saya. Sepanjang tidak menyebabkan apa? Percekcokan di tengah manusia atau tidak membahayakan orang lain. Ya. Dan hal-hal yang semisal dengan itu.